hatiku. Bila ku bersedih, ku berserah padamu. Allah kan mendengar doaku. Tersakiti, Allah kan menjawab doamu pasti. Janganlah bersedih. Pasrahkan saja.